Mitra bisnis, kemarin pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia sejak era Orde Baru hingga saat ini jelas berhaluan liberal. Sehingga tidaklah mengherankan jika situasi Indonesia sekarang ini sangat mirip dengan kondisi Amerika Serikat, namun pada masa-masa awal terbentuknya negara itu, atau pada masa Wild Wild West, di mana hanya segelintir orang kuat saja yang bakal menang dan berkuasa, sementara mereka-mereka yang miskin serta lemah akan tersingkir bahkan dibiarkan tanpa perlindungan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Ada yang berpendapat kondisi Indonesia sekarang lebih mirip dengan kondisi liberalisasi Amerika pada era para mafia dan gangster menguasai negara itu. Apa pendapat Bapak? Ya, baru mengalir itu Cosa Nostra lah. Cosa Nostra dari Sicilia ke Amerika itu masa-masa itu dengan imigrasi-imigrasi karena mereka kan melindungi perdagangan jeruk awalnya gitu. Ya, tapi ya para periode itu gitu. Kalau kita lihat Al Capone, periodenya Al Capone itu kan 1900, sudah 30-an, 40-an gitu. Ini lebih awal lagi gitu. Zaman Wild Wild West lah, siapa kuat aja di sini kan gitu. Baik Pak Her, para pendiri bangsa jelas tidak menginginkan Indonesia berhaluan liberal, serta mengarahkannya menjadi welfare state sesuai dengan konstitusi kita. Lantas kenapa itu tak berjalan? Ya gini, ya periode Orde Baru ini saya tidak mencari kambing hitam. Ya, tetapi faktanya adalah siapapun yang pernah mengalami masa hidup pertumbuhan pada masa Orde Baru akan tahu bahwa itu satu masa di mana negara berusaha mengendalikan semuanya tapi tidak mampu gitu ya. Negara itu lebih tepatnya rezim Soeharto gitu. Nah, apa yang kemudian terjadi, tidak ada satu golden period untuk pelatihan bagi pemimpin ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi swasta, tidak ada latihan untuk pemimpin politik, untuk pemimpin intelektual di semua sektor. Akibatnya apa? Ketika ini seluruh kungkungan rezim kekuasaan dari rezim Soeharto ini lepas, orang kayak lepas kendali aja gitu. Free fight betul-betul antar kita gitu. Dengan orientasi yang inward looking, kita ini gak mencari lawan keluar gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.